Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان والأخوات فتدركوا المسلمين والمسلمات يلي مليكنا الله تبارك وتعالى. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari berbahagia ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita sekalian dengan nikmat yang begitu besar, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita nikmat dikenalkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terhadap nikmat inilah menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Taala. Karena Allah di dalam surah Ibrahim ayat 32 hingga 36 telah mengingatkan kepada kita berbagai macam nikmat yang banyak. Bahkan di akhir dari surah di ayat yang ke-36-nya Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan dialah Allah yang telah mendatangkan kepada kalian berbagai macam nikmat yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya kalian menghitung akan nikmat Allah tabaraka wa taala la tuhsuha, tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ini peringatan dari Allah SWT akan nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita jaga. Di antara kewajiban kita untuk menjaga nikmat Allah yang besar adalah menjaga keislaman kita. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap berada di atas Islam. Ini merupakan perintah dari Allah Taala kepada kita, bagaimana kita wajib menjaga nikmat Islam yang ada pada diri kita. Di antara kewajiban kita untuk menjaga Islam, Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi yang terbaik dari umat Islam yang telah Allah keluarkan untuk kita semua untuk kemenangan Islam, maka kita memiliki kewajiban untuk menjaga kemenangan Islam ini. Karena para ulama mengatakan bahwa paling tidak ada dua hal yang menyebabkan terhinanya umat Islam. Yang pertama adalah al-jahlu bil Islam, yaitu jahilnya umat Islam terhadap agamanya sendiri, yaitu Islam. Bahkan kejahilan kita sebagai umat Islam terkadang kita melihat dari berbagai macam lapisan masyarakat kita ketika dikenalkan dengan Islam, sampai pada permasalahan yang kecil pun banyak yang mereka itu tidak mengetahuinya. Bahkan kalau kita tanya misalkan, apa batasan aurat bagi seorang laki-laki di hadapan laki-laki? Apa batasan aurat dari seorang wanita muslimah sesama wanita muslimah? Hampir kebanyakan kita apa ya, bertanya kembali. Belum kita bertanya bagaimana aurat laki-laki dihadap laki-laki muslim di hadapan laki-laki yang kafir. Kita belum lagi bertanya bagaimana aurat wanita muslimah di hadapan wanita yang kafirah. Sehingga kalau kita melihat misalkan wanita muslimah dengan wanita kafirah kalau di jalan, ya simbol-simbol keislaman yang ada pada diri muslimah itu jarang yang nampak. Sehingga kita pun terkadang bisa melihat ini muslimah atau bukan. Ini pada tahapan al-jahlu bid-din, kejahilan kita terhadap Islam. Inilah kata para ulama menjadi satu faktor utama terhadap terhinanya umat Islam itu sendiri. Yang kedua adalah adamul amal bil Islam. Sedikitnya orang yang mau beramal untuk Islam, meskipun dia mengatakan bahwa dia itu adalah muslim, meskipun dia mengatakan ini memiliki kelembagaan-kelembagaan Islam, ini memiliki misalnya institusi-institusi Islam, akan tetapi sedikit dari mereka yang mau terang-terangan bahwa kita bekerja untuk Islam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulianya Islam dan mulianya umat Islam ini mestinya harus berjalan bersamaan. Kalau Islam telah Allah muliakan dari awal lahirnya Islam, sejak dibawa oleh Nabi kita yang pertama Adam alaihissalam atau Rasul kita yang pertama Nuh alaihissalam, hingga Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggian Islam itu pernah sampai pada puncak ketinggiannya. Dan begitu pun kemuliaan bagi umat Islam. Akan tetapi dua faktor yang pertama dan yang kedua ini, yang pertama dari umat Islam ini al-jahlu bidinil Islam, ketidaktahuan kita terhadap permasalahan-permasalahan tentang keislaman kita, dan yang kedua orang yang mengetahui, setelah mengetahui dan memahami Islam sedikit sekali mereka yang mau beramal, maka ini merupakan apa? Dua faktor utama yang menjadikan Islam ini atau umat Islam ini menjadi pada titik yang terhina akan di hadapan umat yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali dan mengingatkan kembali di dalam ayat Al-Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah Allah tampakkan di muka bumi ini. Umat yang memiliki ciri-ciri kebaikannya dan tiga ciri kebaikan yang paling utama, ta'muruna bil ma'ruf. Umat yang saling memberikan dan memerintahkan sesama muslim untuk melakukan satu kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, umat yang saling kita nasihat-menasihati untuk meninggalkan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan umat yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan bahaya yang siap dihadapi oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, idza tabayya'tum bil'ainati, apabila kalian sudah menjalankan berbagai macam transaksi kehidupan kita dengan sistem aina, yang kedua wa aqattum aznabal baqari, dan kita berpegangan kepada ekor sapi, Apa maksudnya? Setelah ini akan kita jelaskan. Waraditum bizar'i, dan kalian ridho, rela terhadap pertanian yang kita bercocok tanam padanya. Wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan mengkuasakan kepada kalian adalah kehinaan. La yanzi'uhu ankum, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan dari kaum muslimin, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu tabarak wa ta'ala dalam silsilah Al-Hadith Al-Sahihah. Ikhwat al-iman, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam hadis yang tadi saya bacakan, ada empat faktor yang akan membuat umat Islam ini hina, di samping dua faktor yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalau semua kaum muslimin ini berbangga dengan transaksi-transaksi jual beli dengan sistem ribawi, kita terlalu bernikmat-nikmat dengan itu. Bahkan sebagian besar orang kemudian menjadikan sistem ini menjadi gaya hidupnya, dari mulai tempat masak nasinya sampai tempat di mana dia bertempat tinggal, peralatan yang paling kecil hingga peralatan yang paling besar. Maka semuanya dengan sistem yang diribakan semuanya, dan kita bernikmat-nikmat dengan riba tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla, mestinya kita menanamkan, berupaya menanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah sesuatu yang muharramah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka ta'ala. Kemudian kita memohon kekuatan kepada Allah untuk bisa menghindarinya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa akhadtum asnabal baqari, kita berpegangan kepada ekor-ekor sapi, simbol dari nikmatnya hewan yang banyak dikonsumsi oleh manusia secara keseluruhannya, simbol daripada kita terlalu cinta kepada dunia sehingga kita meninggalkan perkara-perkara akhirat. Ketika yang kedua ini kita jalankan, maka sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kehinaan kepada kita sekalian. Wa raditum bizar'i, dan kita terlalu bernikmat-nikmat dengan dunia pertanian, sehingga pagi hari hingga sore hari kita berada di pematang sawah, kemudian kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan tidak sedikit menjadikan sawah dan ladang yang kita tanami itu sebagai tempat kesyirikan atau perbuatan syirik yang kita lakukan. Betapa banyak kaum muslimin yang ketika telah menanamkan benih padinya atau pohon tertentu, kemudian ia memiliki rasa takut yang berlebihan sehingga dia jaga siang dan malam, akan tetapi dia melupakan di sana ada Allah tabaraka wa ta'ala yang patut kita mintakan Allah sebagai as-samad, sebagai tempat bergantung bagi kita. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin kemudian apa? Membuatkan sesajen-sesajen ditaro di pinggir-pinggir sawah, yang kemudian itulah kesyirikan di atas kesyirikan yang terus dijalani oleh kaum muslimin. Kalau permasalahan yang ketiga ini kemudian sampai kita taraktumul jihad, meninggalkan jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, jihad dalam arti yang luas, berbagai macam permasalahan-permasalahan jihad, jihadul ilmi, jihadul nafs, jihadul mal, jihadul nafaqah, dan berbagai macam secara makna, secara keseluruhan, kita berleha-leha, kemudian tidak berupaya untuk menegakkan Islam dengan apa yang kita pahami, dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para generasi yang terbaik dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga kita terus berjalan di atas agama kita dengan hawa nafsu kita. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum zulla, Allah akan kuasakan kepada kita kehinaan bagi kaum muslimin. Dan lihatlah kepada fenomena kehidupan di masyarakat kita secara umum, beberapa faktor-faktor yang menjadikan terhinanya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilaj ataupun pengobatan terhadap permasalahan yang ada. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu ankum, tidak akan dilepaskan kehinaan itu, tidak akan dicabut kehinaan itu dari kalian semua kaum muslimin, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kita semua kembali kepada agama Allah tabaraka wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan bagaimana seorang muslim bisa istiqamah di atas agama ini sehingga dia bangga dengan keislaman kita di saat sebagian besar kaum muslimin tidak berbangga dengan keislaman yang dia miliki. Kita tidak sial terhadap kehidupan kaum kufar, akan tapi kita wajib berbangga dengan kehidupan kita, kehidupan Islam yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Wajib bagi seorang muslim untuk berbangga dengan itu. Akan tetapi ikhwatal iman yang mulakan Allah tabaraka wa ta'ala, untuk bisa berbangga dengan keislaman saja, ini butuh waktu yang begitu panjang, begitu lamanya waktu yang kita butuhkan ini, sehingga para ulama menegaskan ada dua cara yang wajib bagi kita untuk kita tunaikan. Yang pertama ada yang disebut dengan at-tasfiyah, dan yang kedua ada yang disebut dengan at-tarbiyah. Para nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika di awal keislaman, di awal dakwah Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 350 patung dan berhala yang disembah-sembah oleh orang musyrik Jazirah Arab saat itu, yang diletakkan di pinggir-pinggir Ka'bah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dicarikan terus sejarahnya, dari mana patung-patung ini muncul. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika membaca ayat Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ibrahim, di dalam ayat yang di antara 32 hingga 36, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya kata Ibrahim alaihissalam, yang ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ketika membaca ayat ini menangis, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pernah dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah membacanya, adalah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka, yaitu patung-patung dan berhala-berhala itu, adlalna katsiran minan nas, telah banyak menyesatkan manusia. Patung telah menyesatkan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak sedikit umatnya Ibrahim alaihissalam, malam hari dia membuat patung, kemudian pagi harinya dia bawa patung itu ke tengah lapangan, kemudian dia sembah patung itu, bahkan dia bawa kemana-mana ia pergi. Innahunna adlalna katsiran minan nas, kata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam dalam doa itu mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni, duhai Rabbi, siapa yang ikut dengan ajaranku ini yang datangnya dari engkau ya Allah, maka fa innahu minni, itu termasuk golonganku. Akan tetapi mereka kebanyakan juga orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Faman asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, kata Ibrahim, Fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha memberikan ampunan lagi Maha kasih dan sayang. Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sangat memiliki sebuah keinginan agar umatnya diselamatkan dari kesesatan penyembah-penyembah berhala. Maka ayat ini ketika dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melihat kebanyakan dari kaum musyrik jazirah Arab saat itu, mereka rata-rata menyembah patung-patung, hanya sedikit illa qalilan minhum, hanya sedikit di antara mereka yang masih mengikuti syariat dari Isa alaihi salam di jazirah Arab tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memanggil Jibril, nadahu Jibril. Jibril dipanggil, ya Jibril i'ti ila Muhammad, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ke Muhammad, wasalhu, dan tanyalah dia, ma yuki, apa yang membuatnya dia itu menangis. Maka apa? Datanglah Jibril menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasa'alahu, lalu Jibril bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qara'atul ayah, aku membaca satu ayat di surat Ibrahim, di dalam surat Ibrahim ini. Innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man atani fa innaka ghafurur rahim. Ayat ini ketika aku baca, kemudian aku lihat masyarakat jazirah Arab saat itu, mereka hampir mayoritas secara keseluruhan mereka para penyembah berhala. Aku tidak ingin ketika aku dakwahkan kepada mereka, kemudian umat ini masih tetap beribadah kepada berhala tersebut. Maka yang ibadah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat pada saat itu adalah tasfiyah, membersihkan umat dari kesyirikan, dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling tersiksa di neraka nanti adalah orang yang membawa kesyirikan dari luar ke wilayah jazirah Arab. Siapa itu? Adalah Amr bin Luhay. Amr bin Luhay adalah orang yang terpandang di jazirah Arab saat itu, orang yang dermawan di jazirah Arab saat itu. Kebaikannya tidak pernah dilupakan oleh jazirah Arab. Sehingga suatu ketika Amr bin Luhay dia berjalan ke Persi, kemudian dilihatnya di Persi masyarakat banyak penyembah berhala. Kemudian dia datang kepada kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian percaya sekiranya aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian? Maka kaumnya Amr bin Luhay saat itu mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepada kamu, karena kamu adalah orang yang percaya, kamu orang yang paling dermawan di antara kita, kamu adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Kalau begitu aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Sesungguhnya aku baru saja kembali dari wilayah Persi, dan kalian tahu bahwa di sana banyak juga para nabi yang sebelumnya diturunkan oleh Allah tabaraka ta'ala di sana. Akan tetapi mereka saat ini ketika melakukan hajat, mereka datang ke apa? Ke patung. Ketika mereka menginginkan sesuatu, datang ke patung. Bahkan mereka membuat patung-patung tersebut. Kenapa kita tidak meniru ibadahnya mereka? Kata Amr bin Luhay. Kemudian kepada kaumnya berkata kepada Amr bin Luhay, apa yang mesti kita lakukan saat ini? Maukah kalian aku datangkan patung yang paling mereka banggakan ke negeri ini? Maka dengan gembira kaum jazirah Arab saat itu mengatakan, ya, saya mau. Maka Amr bin Luhay mendatangkan dari Persi patung yang bernama patung Huban, patung yang terbesar kebanggaan mereka, dibawa ke jazirah Arab. Setiap hari Amr bin Luhay mengatakan, siapa saja punya hajat maka datang ke patung ini, kemudian sembah dan berkatalah kepada patung ini bahwa aku memiliki hajat, mohon dikabulkan hajat kami. Setiap harinya, lalu berdatangan dari semua penjuru jazirah Arab, orang datang untuk menghadap kepada patung Hubal ini. Lalu kemudian setelah itu apa? Tempat yang disediakan oleh Amr bin Luhay sudah tidak muat lagi untuk ibadah orang-orang jazirah Arab saat itu. Sehingga orang-orang jazirah bertanya-tanya, kenapa kita menyembah patung ini? Siapa dia? Kemudian dikatakan bahwa dia adalah orang yang terpandang, dia adalah orang yang baik dulunya, ya, kemudian kita untuk mengingat dia. Maka kemudian orang Jazirah Arab mengatakan, bukankah kita juga punya nenek moyang yang patut kita kenang kebaikan-kebaikannya, sehingga tidak perlu lagi kepada satu patung ini. Kata Amr bin Luhan, silakan buat. Dibuatlah patung Lata, patung Uzza, patung Manat, orang-orang yang dulunya adalah orang-orang masih mengikuti syariat Isa alaihi salam. Dibuatlah patung. Kemudian orang-orang itu saling sambil setiap rumah membuat patung masing-masing. Sampai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, tidak kurang dari 350 patung yang mereka pajang di depan Ka'bah, yang mereka sembah setiap harinya. Kemudian dakwah yang dilakukan oleh Rasul kepada mereka bagaimana menyelamatkan umat Jazirah Arab saat itu adalah dengan mentasfiah, bagaimana memurnikan dan membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan, dari penyembahan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Maka sarana-sarana yang membuat kesyirikan mereka dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan patung-patung itu dari Baitullahil Haram, dari depan Ka'bah, dikeluarkan semua. Setelah dikeluarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para pemuka Quraisy, termasuk paman-paman beliau dikumpulkan. Dan Rasulullah mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak menyekutukan Allah dan hanya mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jangan kalian sekutukan ini. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikembalikan kepada tarji'u ila dinikum. Dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu adalah agama tauhid. Tidak pernah Allah menurunkan di muka bumi ini sejak Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali tauhidullah, mengajarkan bagaimana kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Lalu kemudian kita pahami bahwa ketika kaum muslimin telah kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman orang-orang yang telah berlalu dari kita, yang mereka telah berjalan di atas jalan yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdakwah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilmu. Dan kita pun saat ini dituntut apa yang dinamakan dengan at-tarbiyah. Kewajiban yang kita yang kedua untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan mengembalikan kejayaan umat Islam, setelah kita melakukan tasfiyah, yaitu pemurnian ketauhidan kita pada diri kita, hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tauhid rububiyahnya kita betulkan, tauhid uluhiyahnya menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat dalam semua yang ibadah kita ibadahi kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat kita untuk Allah, kerja kita pun untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, zakat kita untuk Allah, saum kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita beribadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban yang kita yang kedua setelah tasfiyah, memurnikan ini semua, adalah dengan tarbiyah, yaitu mendidik kita masing-masing sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada kita agar kita mendidik kita dan mendidik keluarga kita dengan pendidikan yang akan mengenalkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan pendidikan yang akan menjauhkan anak-anak kita dari kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenalkan kita kepada siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik kita agar kita tahu dengan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad Al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbati ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Sungguh bahwasanya Allah tabaraka wa taala Rabbku telah memerintahkan kepada aku untuk mengajarkan kepada kalian ma jahiltum, apa yang kalian tidak ketahui, mimma 'allamani fi yawmi, dari apa yang telah Allah ajarkan pada hari ini kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengajarkan umatnya. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan ilmu. Antum bisa baca di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat yang ummi ini seorang rasul. Rasulan minhum, rasul itu dari kalangan manusia bukan dari kalangan malaikat, yang yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala kepada kita. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an. Wal hikmah, mengajarkan sunnah, kata para ulama tafsir. Al-hikmah dalam ayat ini adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan umat tentang Al-Qur'an dan mengajarkan umat tentang al-hikmah, yaitu as-sunnah. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan kita semua. Mengajarkan bahwa salat yang kita lakukan adalah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khamsu salawatin, salat lima waktu, al-jum'atu ila al-jum'ah, al-umratu ila al-umrah, ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahun, sebagai penghapus dosa bagi kita sekalian, majtunibatil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara salat yang benar, sehingga Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bagaimana takbirnya aku, bagaimana iftitahnya aku, bagaimana al-Fatihahnya, bagaimana rukuknya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujud, bagaimana kita tasyahudnya, bagaimana kita ucapkan salamnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan melihat orang-orang yang lain, tapi kita diperintahkan untuk kembali kepada tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Siapa yang membawa agama ini? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam masalah ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian, tata cara haji kalian, umrah kalian, melihat aku bagaimana aku berumrah dan bagaimana aku berhaji. Kita tidak diperintahkan untuk keluar dari syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka semua sebelumnya, orang-orang Arab jahiliyah semuanya, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka setelah Rasulullah membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan. Rasulullah mendidik mereka bagaimana beribadah kepada Allah. Dia mengenal Allah dalam salatnya. Dia mengenal Allah melalui Al-Qur'annya. Dia mengenal Allah melalui sunnahnya. Betapa nikmat ikhwatul iman kalau kita didekatkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan Al-Qur'an. Betapa nikmat ketika kita membaca Al-Qur'an, kita memahami ayat tanpa ayat, ayat demi ayat yang kita baca. Bukan sebagai bacaan-bacaan belaka yang yuqra wala yufham, dibaca tapi tidak dipahami. Meskipun kita yakin wali kulli harfin ajrun, kata Rasulullah, setiap satu huruf memberikan pahala, akan tetapi esensi daripada Al-Qur'an tidak hanya semata-mata sebagai qiraatan wa tilawatan, bukan sebagai bacaan yang dibaca saja, akan tetapi al-fahmu wal amal, difahami dengan diamalkan. Sungguh kewajiban kita ini begitu besar. Bagaimana kita mendidik tarbiyah, yaitu mendidik kita bagaimana kita mengenal Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengenal agama Islam ini, mengenal dinul Islam dengan segala kesempurnaannya. Yang ketika Allah Tabaraka wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini, pada hari kapan? Pada hari ayat ini diturunkan. Pada hari ayat ini diturunkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji wada di padang Arafah yang panas, begitu panasnya Rasulullah berada di atas untanya. Kemudian ayat ini diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum," pada hari ini telah aku sempurnakan 1300 atau 1400 tahun lamanya Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazid wa la yanqus, tidak boleh ditambahin dan tidak boleh dikurangi. Tidak ada hak bagi kaum muslimin, siapapun dia, secara ilmunya tingginya sebesar apapun, tidak boleh yazid, tidak boleh menambahi perkara-perkara dalam agama ini. Dan tidak juga boleh mengurangi. La yazid wa la yanqus. Karena fa al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Sekiranya orang-orang menambahi syariat-syariat yang ada pada agama ini, agama Islam, paling tidak dia memiliki beberapa kesesatan dalam dirinya. Yang pertama, dia meyakini bahwa ada syariat yang tidak pernah diajarkan Rasul kepada kita, sehingga kita menuduh Rasul bahwa Rasul telah berdusta kepada umatnya. Ini yang pertama. Kalau kita menambahi syariat ini atau kita mengurangi syariat ini, maka paling tidak kita telah berdusta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Rasul menyembunyikan ilmunya dan tidak mengajarkan kita kepada umatnya. Bahkan dugaan dan tuduhan kita yang lebih berat adalah kita mengatakan bahwa Jibril ya tidak mau menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membantahnya. Semua kaum muslimin yang hadir pada haji wada pada saat itu, mereka bertanya, "Ada apa ayat ini turun?" Sampai-sampai ayat ini terdengar oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi saat itu mengatakan, "Aqra'u ayatan," aku baca satu ayat, "fi Qur'anikum," di dalam Qur'an kalian, yang sekiranya ayat Al-Qur'an itu turun kepada kami masyarul Yahud, kepada kami golongan orang Yahudi, "Lattakhadnahu aidan," kami akan jadikan pada hari itu adalah sebagai hari raya bagi kami. Sekiranya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka akan kami jadikan hari itu sebagai hari apa? Hari raya. Terdengar oleh Umar bin Khattab perkataan orang Yahudi tersebut. Lalu Umar bertanya, "Apa yang Anda katakan?" Orang Yahudi tadi mengatakan, "Betul, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an kalian itu. Sekiranya ayat itu turun kepada kami, akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya yang kami patut bergembira dengan ayat tersebut turun. Hanya sayangnya ayat itu turun kepada kalian." Apa ayat itu? "Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Itu Al-Maidah ayat 3. Maka kata Umar bin Khattab, "Aku tahu persis ayat itu di mana turun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya, ketika itu pada hari Jumat, dan ketika itu Rasulullah sedang beribadah haji dan itu haji wada." Lalu para sahabat, sebagian para sahabat itu menangis terharu, sebagian sahabatnya yang lain merasa terheran, "Kenapa ini sahabat-sahabat dikatakan bahwa Islam ini telah sempurna kok menangis?" Semua yang lain, sebagian yang lain bertanya-tanya, "Kenapa demikian?" Maka kemudian datanglah sebagian sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang terjadi? Kenapa ayat ini turun kemudian kalian semua menangis?" Kemudian Abu Bakar mengkabarkan kepada mereka, "Tidaklah Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Taala, melainkan akan datang suatu ketika nanti orang yang mau merubah-rubah kesempurnaan Islam ini. Dan sayang saat itu adalah kenabian telah tertutup di hadapan umat." Kemudian mereka tahu, menyadari bahwa setelah ayat ini turun, beberapa bulan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Tidak kurang dari 4 bulan atau tidak kurang dari 5 bulan. Ayat itu turun pada bulan Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. tidak kurang dari 4 bulan setelah ayat itu turun, Islam telah sempurna dan tidak ada diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menambahi apa yang ada di dalam syariat ini. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Rasulullah diperintahkan untuk mensucikan kotoran-kotoran yang ada pada diri manusia, pada diri muslim, dari kesyirikan menuju ketauhidan, dari bid'ah-bid'ah yang dilakukan menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kejahilan akhlak yang mulia menuju kepada kemurnian akhlak yang mulia, dari kedustaan kepada kejujuran. Inilah tasfiyah dan tarbiyah yang dijalankan oleh para nabi dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diamanatkan kepada kita sekalian dalam kategori hatta tarji'u ila dinikum, untuk menghilangkan kehinaan yang ada pada diri kita. Maka para ulama mengatakan tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada agama kita melalui tasfiyah kita, yaitu memurnikan ketauhidan kita hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, kembalikan ibadah-ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هدانا الله وإياكم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sekiranya saya bisa menjawab, saya akan jawab. Yang tidak bisa, maka ini menjadi PR dan atau fadhil antum tanyakan kepada al-asatidz yang lebih alim dan lebih berilmu insyaallah tabaraka taala. Apakah maraknya umat melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada sunnahnya juga dapat membuat Islam terhina? Bukankah dengan hal-hal tersebut Islam semakin lebih merakyat? Jawabannya adalah bahwa ibadah itu telah ditetapkan segala sesuatunya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan al-aslu fil ibadati manhiyun anha. Asalnya satu ibadah itu dilarang oleh Allah tabaraka taala. Kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil ibadah manhiyun anha. Ya, manhiyun anha. Ibadah ini awalnya dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sejak lahir hingga diangkat menjadi seorang nabi pada umur berapa? 40 tahun dalam riwayat. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sebelumnya sebagaimana melakukan salat kita? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, sedekah dan yang lain-lainnya? Yang muncul saat itu wilayah jazirah Arab itu dan tabiat orang Arab itu adalah al-karam wal-jud. Mereka itu memiliki sifat kedermawanan, solidaritas yang tinggi. Tapi solidaritas yang tinggi pada mereka itu bukan didasari atas dasar agama, tapi atas dasar apa? Atas dasar kemanusiaan. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, itu pun selama 12 tahun apakah Rasulullah salat? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar zakat selama 12 tahun berdakwah di Mekah, membina, mentasfiyah akidah umat yang rusak kepada akidah tauhid 12 tahun lamanya setelah menjadi seorang nabi sehingga pada sampai usia 52 tahun. Apakah Rasulullah salat? Kala tidak. Karena tidak ada perintah salat, tidak ada perintah untuk zakat pada saat itu, belum ada perintah untuk berjihad. Sampai orang-orang kafir Quraisy ketika menyiksa kaum muslimin yang masuk kepada Islam, lihat misalkan keluarga dari Ammar bin Yasir, kemudian ibunya Sumayyah, bagaimana ketika didapati bahwa 3 orang dalam satu keluarga, pertama Ammar ayahnya, yang kedua Sumayyah istrinya, kemudian anaknya bernama Ammar, ya, Ammar, Yasir ayahnya, dan juga siapa? Sumayyah. Ketika diketahui dia masuk Islam, kemudian diseret dia ke padang pasir. Yang kemudian Sumayyah diikatkan, ya, pada tangannya. Kemudian diikatkan di sana, kemudian tangannya juga, kakinya seperti itu. Kemudian mohon maaf, dalam riwayat kemaluannya ditombak sampai mati. untuk mempertahankan tauhidullah, mentauhidkan Allah Taala. Suaminya Yasir juga sama, diikat tangannya, diikat kakinya, kedua-duanya diikat dari arah yang berlawanan, kemudian kendaraan yang mengikat itu suruh berjalan berlawanan sehingga terputus kedua tangannya, terputus kakinya, tinggal badannya. Tidak cukup dengan itu, mereka orang-orang kafir Quraisy saat itu mengangkat batu yang besar, ditindihkan dan dilemparkan ke badannya hingga hancur. Kemudian meninggallah, dan itu di atas kedua mata anaknya, dilihat di hadapannya. Sehingga Amr saat itu ketika mendapati perjuangan mempertahankan tauhid, ayah dan ibunya seperti itu, Amr menangis dan tidak kuat. Sehingga berapa kali dikatakan Amr itu sampai dia hampir mengeluarkan darahnya. Sampai kemudian ditawari kembali oleh kafir Quraisy, mudah saja untuk menyelamatkan Anda, tinggal katakan saja bahwa Tuhan Anda itu adalah Lata, Manat, Uzza dan yang lain-lain, maka akan kami lepaskan Anda. Tidak kuat menahan pemandangan yang memilukan seperti itu, ayah dan ibunya mati di tangan mereka. Kemudian apa? Amr mengucapkan, "Iya, Tuhan saya Lata dan Uzza." Sehingga dibebaskan. Menangislah kemudian dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya aku telah terjadi sesuatu dan aku sudah murtad." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Bagaimana keadaannya?" Dijelaskan, "Bagaimana hati kamu? Apakah lisan kamu mengatakan kekufuran kemudian hati kamu tenang dengan keimanan?" "Ya, hati saya tetap mentauhidkan Allah tabaraka wa taala." Dia diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Apakah ketika kejadian itu yang menimpa mereka, kejadian yang menimpa kemudian Bilal dan Rabah, kejadian yang menimpa kalangan para sahabat yang disiksa sampai mereka disuruh hijrah ke Habasyah menemui Raja Najasyi saat itu, apakah sudah dibolehkan untuk jihad? Tidak ada namanya jihad pada saat itu. Sampai mereka diperintahkan isbir, bersabar. Sampai apa? Mereka diizinkan berhijrah ke kota Madinah, baru setelah itu diizinkan untuk apa? Berjihad. Baru setelah itu ada sholat ketika sudah berhijrah ke Madinah. Artinya pada kota iman, adanya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, itu adalah karena ada perintahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak ada dasarnya dari kami, fa huwa raddun, maka ibadah itu tertolak di sisi Allah tabaraka wa taala. Ibadah itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan, bid'ah inilah yang membuat Islam ini terhina di mana-mana. Islam terhina di mana-mana karena apa? Mereka tidak mau kembali kepada ajarannya. Anda bisa melihat apakah berapa puluh tahun Indonesia menyelenggarakan atau umat Islam Indonesia menyelenggarakan perayaan-perayaan yang syarat dengan bid'ah-bid'ah. Apakah Islam itu bangkit di Indonesia? Kalau tidak sama sekali. Apakah kemudian melalui hizb-hizb yang mulai kelompok-kelompok partai-partai tertentu mengatasnamakan Islam, kemudian Islam menjadi bangkit sampai mereka duduk pada tingkatan pemerintahan yang tinggi tapi tidak mampu bisa merubah apa-apa terhadap kemuliaan Islam ini, dan ini terbukti di negara kita. Suatu ketika Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala berhadapan dengan Qodatul Hizb, dengan pimpinan yang terkuat, pimpinan partai yang terkuat yang memiliki dukungan jutaan orang. Di hadapan jutaan orang itu, pimpinan dari partai tersebut mengatakan kepada siapa? Kepada Syekh Nasruddin Al-Albani, "Lihat di belakang saya itu mereka ya, orang-orang yang mendukung keberadaan ini untuk menguatkan Islam." Kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani dengan tenang dia mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak pernah tertipu dengan jumlah yang begitu banyak seperti itu. Hanya saja aku ingin bertanya satu masalah saja, dan itu tolong dijawab oleh Anda. Anda harus jawab pertanyaan ini lantang di hadapan para pendukung Anda. Silakan tanya." Kemudian setelah itu ditanyakan, "Apakah malayin jutaan orang yang di belakang Anda itu mengenal Allah itu di atas arsy? Hal ya'rifuna Allah mustawin 'ala al-'arsy? Apakah mereka semua tahu dan yakin Allah itu berada di atas arsy?" maka pimpinan partai tadi dia mengatakan la'allahu ya'rifun, bisa jadi mereka mengetahui. Apa kata Syekh? Hadza jawabu al-amru siyasi, ini jawaban politik. Ya, jawaban politik itu pada hari ini bisa A, besok bisa B. Karena bahasanya enggak tegas. La'allahu ya'rifun, bisa jadi mereka tahu. Kata Syekh mengatakan cukup. Ini saja sebagai tanda bahwa pendukung kalian itu memiliki apa penyakit dalam hatinya. Lemah karena Anda sendiri sebagai pimpinannya. Saya tidak perlu bertanya kepada jutaan orang itu, tapi saya ingin bertanya kepada Anda karena mereka taat hanya kepada Anda. Maka saya bertanya kepada pimpinannya. Kalau pimpinannya dijawab tidak tahu Allah di atas aras itu seperti apa, bagaimana akidah jutaan orang itu? Ya. Ini satu tanda bahwa kejahilan mereka di atas Islam, kejahilan Islam ini membuat mereka itu terhina. Hingga ketika antum bisa dapatkan, ya, ketika saya di tahun 95-96 kita masih aktif saat itu di Ikhwanul Muslimin dan bersama partai Rafah, partainya Najmuddin Arbakan, di tahun 96 ketika saya masih jadi mahasiswa, kita rapat di sana, maka pucuk pimpinan itu sudah pada dia sudah dimenangkan. Ketika dimenangkan pada saat itu diberangus lagi oleh yang lainnya. Artinya tandanya apa? Bahwa ini tidak akan pernah berhasil dengan itu. Karena apa? Umat lemah dalam akidahnya. Umat itu lemah dalam ketauhidannya. Begitupun orang yang lemah dalam ibadahnya, dia tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan pasti menolong kita. Para ulama tafsir, antum bisa lihat di seluruh tafsir-tafsir yang ada, apa makna in tansurullaha yansurkum? Jika kalian menolong Allah, maka apa? Allah akan menolong kalian. Maknanya apa? In alimu dinal Islam wa amilu bihi. Mereka menafsirkan, jika mereka mengenal agama ini dan mereka mengamalkan, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, apalagi tidak mengamalkan, mustahil bahwa Islam itu akan bisa jaya kembali. Allahu ta'ala a'lam. Tolong jelaskan tentang tarawih yang melaksanakannya, ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat. Please, tolong jelaskan tentang salat tarawih yang menggunakan kunut setelah malam ke-17. Ikhwatul iman, salat tarawih sebenarnya tidak dikenal pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal itu adalah qiyam, yaitu qiyamu Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mengomentari siang hari Ramadan seperti apa? Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala dari Allah Taala, maka akan diampuni dosanya. Lihat ketika Rasulullah berkomentar tentang malam hari di bulan Ramadan, apakah man shalla tarawih? Tidak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama Ramadhana, siapa yang berdiri qiyam Ramadan, untuk apa maksudnya? Untuk salat. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dari sisi kata-kata. Ya, dari sisi bahasa. Tapi kemudian kenapa muncul bahasa tarawih? Ya, ini panjang pembahasannya. Akan tetapi berkaitan dengan qiyam tarawih, ada satu hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Ramadan? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazidu an 11 raka'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyam Ramadan tidak pernah menambahi dari 11 raka'ah. Ini dalilnya. Yang kemudian dalil ini dipahami secara luas. Karena ada yang mengatakan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, yang bertanya bagaimana salatnya malam salat qiyam, bagaimana tata cara qiyam Ramadan, itu sebenarnya bukan para sahabat yang begitu dekat dengan Rasul, tapi apa? Orang Arab Badui. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa qiyam Ramadan? Bagaimana qiyam Ramadan?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masna, artinya dua-dua. Jadi dua-dua sampai 11 rakaat. Ya, terakhir adalah witir. Nah, berkaitan dengan masalah ini kemudian berkembang bahwa qiyam Ramadan ada yang memutlakkan menghidupkan malam Ramadan dengan sholat-sholatnya. Tata cara qiyam Ramadan pun itu beragam. Ada dua terakhir satu, ada 443, ada 8, kemudian 3. Dan antum bisa baca di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yani Al-Mawsu'ah Al-Muhayyathah Al-Fiqhiyah ya, yang ditulis oleh Syekh Hussein Al-Awaisha dalam kurang lebih 11 jilid di bab masalah qiyam Ramadan, itu beberapa cara melaksanakan ya qiyamut tarawih atau qiyam Ramadan, dan baginya diperbolehkan. Ya, baginya diperbolehkan. Bagaimana dengan witir sunnah? Ya, dijalankan. Ya, Allah taala. Apakah kita boleh membeli suatu barang secara kredit dengan bunga 0% selama 6 atau 6 bulan atau apakah kita insya Allah mampu membeli cash? Enggak boleh. Ya, haram. 0% juga itu ada nolnya di situ, angka. Yang nol itu juga angka keramat, bisa menambahin. Nilai angka uang itu adanya di nol. Ya, nilai angka itu adanya di nol. Bedanya 1 juta dengan 1 miliar kan di nol aja. Bolehkah seorang janda pergi tanpa mahram? Kalau tidak boleh, bagaimana caranya untuk berhaji? Nikah. Ya kan, antum memahramin. Ya, tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Tapi masalah ini tidak terkait dengan sah dan tidaknya haji. Bedakan, ya. Dia berangkat tetap, dia berdosa dalam safarnya. Tapi ibadah hajinya bisa sah. Umrahnya juga bisa sah, tapi safarnya dalam dosa karena apa? Tidak boleh orang bersafar, wanita bersafar tanpa mahram, tapi tidak terkait dengan sah dan tidaknya haji atau umrah. Ya. Nah, kalau mau sah dua-duanya ya disahkan semuanya, nikah lagi jadi sah. Gitu kan, kemudian dia bisa berangkat tenang di sana. Karena orang di sana juga kalau enggak bawa mahramnya, enggak bawa suami, ya, kalau suami itu bukan mahram ya. Artinya mahram itu kan bisa dari ayahnya atau abangnya atau apa, atau dia dengan suaminya. Karena nikmat kita bisa berumrah, bisa berhaji dengan suaminya. Ada pengalaman jamaah kita ya, karena dia baru pertama kali umrah, dia mahramnya itu adik kandungnya, memang laki-laki. Tapi suaminya sebenarnya pengen berangkat, cuman biayanya terbatas. Apa dia menurut Ustaz? Anda di sini sulit sekali. Kok ngelihat laki-laki enggak ada yang jelek? Lihat juga fitnah yang muncul ketika tanpa mahram. Yang dilihat siapa? Tidak terlihat orang-orang jemaah haji Indonesia karena dari postur tubuh kan kecil-kecil. Tapi yang terlihat siapa? Orang-orang Turki, orang-orang Tajikistan, terus yang tinggi orang Irak, mengatakan dan di dunia mantu mereka, oh, orang Indonesia enggak ada ya kan? Sampai dia mengatakan terakhir sama saya, Ustaz, nyari laki-laki yang jelek sini enggak ada. Semuanya ganteng semua. Terfitnah. Cepat ambil istighfar, nanti pulang cepat. Ya. Baik. Kamu adalah sebaik-baik umat. Mengacunya pada umat Islam secara umum saat ini dan dulu atau pada para sahabat. Mohon penjelasannya. Ya, ayat ini tentu saja adalah Allah berikan kepada para sahabat saat itu, karena ayat itu turun pada sahabat dan sahabat itu ada di hadapannya. Maka saat itu kuntum khairu ummat. Yang wajib bagi kita adalah ittiba kepada kebaikan yang telah mereka lakukan. Ya, ittiba bi ihsan, mengikuti kebaikan mereka. Kalau kita tidak mengikuti kebaikan kepada mereka, siapa lagi kebaikan yang akan kita ikuti? Ya kan? Kita tidak mungkin menjadi sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Wajadtu ana lan al-altaqi bi ikhwani." Ngomong di hadapan sahabat, Rasulullah mengatakan, aku pengen sekali sekiranya aku itu nanti bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Loh, para sahabat mengatakan, awalatna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami juga bukan saudaramu ya Rasulullah? Kala, bukan. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa ikhwanmu ya Rasulullah? Ikhwan saya itu adalah dari umatku nanti yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia beramal sama seperti yang kita ikuti, sama seperti yang ibadah kita laksanakan. Itulah adalah ikhwanku. Jadi jelas di sini bahwa kebaikan kuntum khairu ummati kuntum tum di situ antum adalah betul para sahabat, tapi kita sebagai umat Rasulullah yang datang belakangan, kita diminta untuk mengikuti kebaikan yang telah mereka jalani. Ya, agar kita bisa selamat. Allah taala. Ada pertanyaan kalau saya jawab nanti deh. Antum pertanyaannya berhadapan sama anak nanti kita. Karena ini publik. Afwan, boleh diceritakan sejarah awal mula aliran tasawuf, apakah lahir dari daerah India? Wah, ini harus satu kajian. Kalau diingatkan, atau kalau mau nanti kita bahas sejarah daripada tasawuf, ya, sehingga para ulama itu, ya, itu ada hitamnya tasawuf, menuliskan hitamnya tasawuf, gitu ya, dan itu bagaimana rusaknya tasawuf yang kemudian apa merusak Islam secara keseluruhan, ya, merusak tatanan Islam secara keseluruhan. Anda juga ingin membahas, tapi tidak mungkin kita bahas dalam satu momen yang cukup sudah lewat nanti kan. Apakah tasfiyah dan tarbiyah untuk saat ini masih relevan? Bukankah Islam sudah menyebar di seluruh penjuru dunia? Syukran. Sangat relevan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena apa? Allah tabaraka wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah katakan, ya, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 apa itu bunyinya? Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwasanya apa? Allah tidaklah mengutus Nabi dan Rasul itu kecuali pada dua apa? Dua tugas. An'budullah wa istanibu ta'bud. Ya. Beribadah kepada Allah itu sepanjang hidup kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala sampai datang kematian kepada kita. Jadi sangat relevan sekali kita meninggalkan kesyirikan. Yang membuat umat ini terpuruk dan terhina itu adalah pertama adalah kesyirikan. Dan Allah mengatakan kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kalau syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, maka keadilan yang paling utama di dunia ini adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, maka keadilan yang paling utama pada puncak ketinggian nilai-nilai keadilan adalah mentauhidkan Allah Taala. Sehingga di sini letaknya kalau kita berdakwah meletakkan tauhid itu pada tingkatan yang pertama, sebagaimana syirik itu adalah kezaliman yang paling besar dan paling bawah derajatnya. Ya. Maka antum bisa lihat tersebarnya Islam, ya, di muka bumi ini dengan melebar seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dalam suatu hadis, yushiku anta tada'a alaikumul umam kama tada'a ala akalatu ila qat'atiha. Hampir-hampir bahwa ada satu kelompok kayak dibuat makanan, ya, yang semua orang itu merumuni makanan ini, yang siap untuk mengambil makanan itu. Umat Islam ini seperti apa? Umat yang dalam satu kemudian dikerumunin oleh banyak orang. Ini adalah umat Islam. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya, kenapa umat Islam saat itu dikerumuni oleh banyak umat? Amin killati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita pada saat itu sedikit jumlah kita? La, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan antum saat itu jumlahnya banyak. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'ir. Tapi kalian itu seperti buah di tengah lautan. Seperti buih di tengah lautan yang mudah sekali diombang-ambing. Saat ini tidak ada negara Arab yang dia lepas dari inceran orang-orang kafir. Ya. Mesir sudah berpandang. Dulu sebelumnya di wilayah dari mulai Irannya, Irak dan yang lain-lainnya, ya, sampai Kuwaitnya. Ya, kemudian saat ini sudah melebar ke wilayah Afrika. Ya, sudah mulai masuk di Mesir. Bagaimana kekuatan begitu kuatnya? Ya, Hosni Mubarak kemudian jatuh, kemudian sekarang melebar terus kemana-mana gitu. Ya. Dan bukan berarti bahwa ketika kita dakwah tarbiyah dan tasfiyah itu adalah kita terus dia berada kepada apa, kita buta terhadap apa perkembangan yang ada terjadi di dunia. Kita boleh-boleh saja mengambil perkembangan dunia yang saat ini dengan canggihnya bisa kita lihat di hadapan kita. Akan tetapi orang yang kita sahkan adalah orang yang setiap hari konsentrasinya adalah apa, kepada fikri waqi seperti itu. Realita di dunia seperti ini kemudian akan jadi pusing. Kita tidak mau belajar karena apa, melihatnya pada kerusakan umat. Maka apa yang menjadi kewajiban bagi kita itu adalah mendidik kita. Sebagaimana Allah firmankan, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, roh kita juga tetap untuk menjaga kita dan menjaga keluarga kita. Ya. Tapi tidak bukan juga berarti bahwa kita tidak boleh membaca koran, tidak. Tapi kalau koran yang kita baca setiap saat, bahkan kalau kita tertinggal koran itu seperti ada suatu makanan yang hilang, tapi Al-Quran tidak pernah kita baca. Justru ini yang terbalik. Ini umat Rasulullah atau umat siapa gitu kan? Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Ya, mohon penjelasan menurut ulama sunnah tentang tafsir dari surat Nur ayat 35 mengenai dia akan menunjukkan cahayanya kepada yang dia kehendaki. Yang sering dijadikan hujjah oleh orang tasawuf seolah-olah mereka sudah melihat Allah tabaraka wa taala jika melihat cahaya. Oh, saya melihat Allah. Ada cahaya lampu, ada apa? Terkadang mereka tidak. Orang sufi itu hanya beribadah dengan satu modal. Ya. Orang sufi siapapun dari mulai Jalaluddin Rumi-nya sampai kepada orang-orang tasawuf yang ada di Indonesia itu, mereka beribadah kepada Allah hanya dengan satu modal saja, yaitu apa? Cinta. Hanya bermodalkan apa? Mahabbah. Tapi tidak dibarengi dengan apa? Dua pilar ibadah yang lainnya yang membuat ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khauf wa roja, memiliki rasa takut dan memiliki rasa harap. Sehingga dengan perasaan dia merasa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kesampingkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Sampai yang jelas saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia apa? Beribadah muter-muter, ya. Kemudian apa? Saya pernah mengikuti ada satu thariqah, saat itu masih jahil, kita mengikuti satu thariqah yang masya Allah di thariqah itu kemudian dalam zikirnya tadinya dia berpakaian pakai sorban dan yang lainnya, ketika lampu dimatikan, ini di wilayah Pondok Gede saat itu ya, tiba-tiba ketika lampu dinyalakan setelah 2 jam zikir, maka saya lihat banyak yang gak pakai baju, dan dia mengatakan kami telah pada puncak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika buka bajunya. Ya, saat itu saya dalam bahasa mungkin saya diminta untuk mengisi mengisi kajian 30 menit di jamaah itu, saya kira itu jamaah biasa. Tiba-tiba setelah itu langsung zikir, dan setelah itu saya langsung dimatikan lampunya. Rupanya saya mau dibawa ke arah situ. Ya. Itu 2 jam dia berzikir dan kemudian apa? Tidak pakai baju lagi. Saya lihat di belakang akhwat yang tadinya banyak berjilbab lepas. Ya. Kenapa? Mereka hanya mengandalkan perasaan dan itu cinta. Islam tidak dibangun hanya di atas dasar ini. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada al-khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini dilahirkan dari ilmu yang dimiliki oleh kita. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang ulama. Dan ulama orang punya ilmu, maka dia salat dengan ilmu, dia sedekah dengan ilmu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas mau sedekah saja itu dengan ilmu. Ketika dia dalam keadaan sakit parah, kemudian dikatakan mengajukan kepada Rasulullah, saya ini orang kaya saat ini. Saya punya banyak harta. Saya dalam keadaan sakit, yang saya lihat ini sakit ini layur jasifahu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya. Dan saya tidak punya anak ahli waris kecuali satu anak perempuan, satu saja. Apakah saya bersedekah dengan semua hartanya? Tidak, kata Rasul. Apakah saya bersedekah dengan sepertiga hartanya? Enggak. Apa dengan separuh hartanya? Tidak. Apakah saya bersedekah dengan apa? Nisfu adalah sepertiga, sulus sepertiga. Ya, kata Rasul. Itu pun sepertiga itu sudah banyak. Sedekah pun harus didasari dengan ilmu, apalagi sholat, zakat, shaum dan yang lainnya. Maka kewajiban kita setelah kita tasfiyah adalah tarbiyah, mendidik kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga jika tidak berkenan karena waktu yang diberikan sampai melewati. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya saya ingin menghadiahkan ada 5 buku tafsir, 3 juz ya, 28, 29, 30. Tapi waktunya sudah habis. Ya, saya minta secara bukan kepada panitia, siapa tahu besok ada ustaz lagi atau apa, fadal. Ya, insyaallah. Ya, tafsir yang disertai dengan hukum-hukum penting bagi seorang muslim. Ya, ada 5 jilid atau 5 eksemplar yang saya kasihkan pada antum sekalian. Baik, semoga hal ini bermanfaat untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.